jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu, selalu menyayangimu. Sampai akhir menuju. Rakyatnya sudah berlaku luar biasa sekali malam hari. Dengan kerendahan hati, saya pengen meminta untuk pemimpin kita, Bapak Bupati kita, untuk bernyanyi bersama Seventeen malam ini. Woo! kita akan dengarkan merdunya suara pemimpin kita. Pemimpin yang baik hati, yang murah hati, dan selalu memberikan segalanya untuk rakyat. Bisa minta tolong tepuk tangannya. Semoga Bapak dan Ibu Bupati, Bapak dan Ibu Wakil Bupati selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan pikiran yang bersih untuk memimpin negeri ini, Allah. Amin. Kau jaga selalu hatimu.